Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kasiran taiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan dars ke-80. Kita balik lagi ke juz 1, itu berkaitan dengan huruf ya. Dengan huruf ini setelah dihapusnya via syarat di das 76 al-bab tsalitsu al-harf, itu bab yang ketiga tentang huruf. Al-harfu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma ghairiha. Jadi huruf itu adalah semua kata yang tidak mempunyai makna kecuali ketika dia bersama dengan yang lain. Wal hurufu qalilatun fil lughati al-arabiyyati wa hiya la tazidu ala sama ala samanina ala sama ala samanina wa kulliha mabniyatun fa minha ma yubna ala as-sukunu mithlu lan hal kayfi aw am bal lam. Dan huruf dalam bahasa Arab itu jumlahnya terbatas ya, bisa di jumlahnya sedikit, tidak lebih dari 80-an, dan semuanya itu mabni ya. Dan diantaranya ada yang dimabnikan dengan sukun, semisal lan hal kaifi au ambalam. Nanti ada bab tersendiri ya berkaitan dengan maknanya. Al mayubna al fathhi mithlu thumma inna anna lakinna laita, mabni dengan tanda fathah. Mayubna al dhammi mithlu mundu ya. Mayubna al kasri mithlu ba'ul jarri lamul jarri, itu huruf ba yang memajrurkan dan huruf lam yang membuat majrur. Wa yumkinu taqsimul hurufi bihasabi makaniha fil jumlati wa asaruha ala kalimati allati ta'ti ba'daha at-taqsimu al-ati. Dan dimungkinkan pula membagi huruf berdasarkan letaknya dalam kalimat dan pengaruhnya kepada kata-kata yang ada setelahnya dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama, al-fasul awal hurufun tadkhulu alal ismi, yaitu huruf yang masuk ke isim. Di antaranya yang pertama al-ula hurufun jarri, huruf jar. Ada min ila an ala fil ba al-ba al-kaf wal lam ya. Wa wal qasami ta ul qasami hatta ruba mud mundu khala ada hasya wa ruba ya. Jadi itu diantara huruf-hurufnya. Sedangkan untuk ada dan hasya ini kan ada di bab mustasna, dan dia juga bisa sebagai fiil ya. Kemudian wajamiu hadhil hurufi tajur lisman ladhi ya'ti ba'daha. Huruf-huruf ini memajurukan isim setelahnya. Wa yakunu lismul ladhi yaliha majruran bi'alamati al-jarri sabiqi as-sabiqi syarhuha fi babil ismil majrur. Dan isim yang menjadi majrur tersebut ya dengan tanda majrur yang telah dijelaskan penjelasannya sebelumnya pada bab isim majrur. Kedua, inna wa akhwatiha, inna anna lakinna ka anna la anla laita la. Ini berdasarkan pembagian yang kedua. Wa jami'u hadhihi al-huruf tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari fatansibu al-mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'u al-khabara wa yusamma khabaraha. Seluruh huruf ini masuk kepada mubtada dan khabar, efeknya itu memansubkan mubtada maka jadi isimnya, dan merofakkan khabar maka disebut khabarnya. Kemudian yang ketiga, hurufun nida'i ya ayah hayya ay alhamzah. Huruf nida, wajami'u hadhihi alhuruf ta'ti qabla almunada. Ya, huruf ini datang sebelum munada. Wa yakunu lismu alladhi yaliha mansuban idza kana mudafan aw shabihan bil mudaf. Dan huruf yang isim yang ada setelahnya, isim mansub yang ada setelahnya itu dan isim yang datang setelah huruf nida ini mansub jika isim yang datang setelah huruf nida ini mudhaf atau syabihan bil mudhaf au nakirat au nakiratan au nakiratan ghairu maqsudatin atau nakirah ghairu maqsudah wa yakunu mabniyan ala ma yarfa'u bihi idza kana 'alaman aw nakiratan maqsudatan. Dan isim mendatang setelah huruf nida itu mabni kalau mabni dengan tanda bagaimana dia marfu'nya ketika isim tersebut adalah nama atau nakirah maqsudah. Kemudian yang keempat, ha huruful istisna'i illa, huruf istisna'i illa. Ya, sabaqal kalamu anhu fi babil mustasna. Ini juga pembahasannya sudah lewat pada bab mustasna. Wa yakunu ismul ladzi yaji alladzi yaji'u ba'da illa mansuban wa yajuzu ittiba'uhu lil mustasna minhu lil mustasna minhu au nasbuhu idza kana al kalamu taman manfiyan wa yu'rabu bihasabi mawqi'ihi idza kana al kalamu manfiyan wa lam yadhkur al mustasna minhu. Jadi isim setelah illa itu, isim yang datang setelah illa itu mansub dan boleh juga itba, ya, boleh juga mengikuti itba, mengikuti i'rab mustasna minhu-nya jadi badal, atau mansub jika kalimat setelah kalimat secara keseluruhannya itu adalah kalimat yang tam sempurna, ada mustasna minhu ya, dan manfi dan negatif, dan di i'rab sesuai dengan kedudukannya jika kalimatnya itu manfi namun tidak disebutkan mustasna minhu-nya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah wahiyya wawun bima'na ma'at, wawu yang artinya bersama. Tadulu alal musahabah, menunjukkan makna kebersamaan. Wa yakunu ismul ladzi yaliha mansuban bi'tibarihi maf'ulan ma'ahu, dan isim yang ada datang setelahnya itu mansub sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian yang keenam, yaitu lamul ibtida'. Lamul ibtida', yaitu wahiyya taji'u fi awalil kalam, itu yang datang di awal kalimat. Wa la asara laha ala i'rabil ismi alladhi yaliha, dan tidak berdampak terhadap i'rab isim setelahnya. Mislu contohnya la amruka la ukhlisanna laka, la amruka la ukhlisanna laka. Nah, selesai pembahasan das 80. Selamat mengerjakan latihannya. Insyaallah setelah ini kita ujian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.